إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علا كلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون Qanifuddin a'azakumullah di ayat yang ke-15 dari surah Al-Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari persangkaan orang-orang yang bakal menghuni neraka nantinya, bahwa mereka bisa dan mampu atau pengennya mereka menebus diri mereka dengan siapapun dan apapun yang mereka miliki dan yang paling mereka cintai. Mereka mau mengorbankannya untuk dia selamat dari azab api neraka. Barakallahu fikum. Bahkan dunia dan semua apa yang di atasnya, dari kalangan manusia dan seluruh harta benda kalau bisa, semuanya dipakai untuk menebus diri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalla. Suatu yang tidak mungkin. Suatu yang tidak mungkin, karena setiap orang akan memikul beban dosa masing-masing. Taib. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Apa yang dia lakukan, itulah yang dia pertanggungjawabkan. Jika kebaikan yang dia lakukan, maka kebaikan untuknya. Itulah usaha dia. Subhanallah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai' walau kana dha qurba. Ketika nantinya ada orang terbebani dengan beban yang sangat berat berupa dosa, dia pun memanggil-manggil orang yang mungkin dia harap bisa menolongnya, membantunya, meringankan bebannya. Wa in tad'u musqalah ila himliha, orang yang terbebani beban berat dosa, dia mengajak orang-orang yang diharapkan bisa meringankan bebannya. La yuhmal minhu syai', sama sekali tidak ada seorang pun yang mau memikulnya. Tidak akan ada seorang pun yang mau membantunya. Walau kana da qurba, walaupun yang diajak itu, yang dimintai tolong itu adalah kerabat dekatnya sendiri. La haula wa la illa billah. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian tentang atau akan suatu hari di mana hari itu tidak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan orang lain, memikul beban orang lain. Bahkan seorang anak tidak akan bisa memikul dosa orang tuanya. Orang tua tidak akan memikul dosa anak atau memberi pahala. Tidak, semua dengan usaha masing-masing. Kalla innaha lawa, sesungguhnya neraka jahannam itu lawa, memiliki gejolak yang luar biasa. Nazza'atan lisyawa, senantiasa menyedot, menarik dengan cepat, penuh dengan kekuatan. Kulit ubun-ubun dan semua anggota tubuh tersolat dengan kuat. Nazza'ah. Barakallahu fikum. Tad'u man adbara wa tawalla, sambil memanggil orang-orang adbara wa tawalla yang membelakang dan lagi berpaling. Dulunya ketika di dunia membelakangi kebenaran, berpaling dari kebaikan. Mereka-mereka inilah yang dipanggil oleh neraka. Mari kemari. La haula wa quwwata illa billah. Mereka-mereka yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jama'a fa'au fa'au'a. Mereka hanya menyibukkan diri dengan urusan dunia. Jam' jam'ul mal. Sibuk. Mulai dari bangun dia sampai tidur kembali, pikirannya adalah mengumpulkan harta benda duniawiya. Yang sangat sedikit ini yang akan ditinggalkan, sebanyak apapun yang dia kumpulkan, pasti dia akan meninggalkannya. Seandainya pun masih terkumpul pada dia sampai kematiannya datang. Ada orang yang hartanya sudah habis sebelum matinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang seperti inilah yang dipanggil oleh api neraka. Hidupnya hanya sekedar untuk mengumpulkan harta benda duniawiya. Kesibukannya adalah untuk dunia. Seakan-akan dia dicipta khusus untuk itu. Wa jama'a fa'a. Bukan cuma sekedar dia mengumpulkan dunia, dia pun bakhil. Dia menumpuk, dia menimbun-nimbun hartanya, tidak mau berbagi. Subhanallah. Jangankan orang lain, dirinya sendiri dia bakhili. Apalagi orang lain. Padahal dibawa kemana ini harta? Mau diapakan? Begitu meninggal selesai sudah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ampik ya Bilal, wala takhsha min dil 'arsy iqlal. La tu'i fa yu'illahu 'alaik." Jangan engkau menyimpan, jangan engkau menahan pemberian-pemberian sehingga Allah menahan pula pemberiannya terhadap engkau. Barakallahu fikum. Pemberian berupa harta bukan sebenarnya pemberian dalam bentuk harta itu saja, tapi kemanfaatan dan keberkahan dari harta itu sendiri. Barakallahu fikum. Ketika harta itu tidak disertai dengan keberkahannya, maka jadi wabal, malapetaka. Barakallahu fikum. Harta itu akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Boleh jadi orang memandangnya dia telah mendapatkan kenikmatan. Orang pun akan mengatakan, duh, bahagianya, senangnya si fulan dengan harta yang berlimpah. Padahal si fulan sendiri itu dia merasa tersiksa dengan barakallahu fikum hartanya yang banyak. Barakallahu fikum. Wa jama'a fa'a innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tamak, tidak bisa bersabar. Ini dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Barakallahu fikum. Halak, Dia banyak berkeluh kesah, tidak bisa sabar, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itulah sifat dasar orang, sebagaimana Allah katakan, innal insana khuliqa halu'a. Apa itu halu'? Idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia ditimpa musibah, keluh kesahnya luar biasa. Baik. Keluhannya luar biasa. Pertanda bahwa dia tidak sabar dengan kondisi itu. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Dan jika sekiranya dia diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan harta, manu'a, dia enggan untuk memberi. Al-man', dia menahan dirinya dari memberi, berbagi, bersedekah kepada orang-orang. Ini sifat dasar manusia. Barakallahu fiik. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Siapa yang akan terbebas dari sini? Siapa yang bakal terbebas dari sifat buruk ini? Baik. Ini sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardhi wal-jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sifat manusia itu zalum, jahul. Bodoh. Lagi aniaya. Siapa yang akan keluar dari area ini? Yang bisa keluar dari area bodoh adalah orang yang belajar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa keluar dari area zulm adalah orang yang beramal saleh. Nah, sama seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu'a khairu manu'a illa al-musallin. Barakallahu fiik. Semisal yang ini juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang bakal keluar dari area kerugian ini? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini yang bakal keluar dari area kerugian. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin, kecuali orang-orang yang menegakkan salat. Betul-betul menegakkan salat. Sehingga sifatul bukhl hilang dari dia. Sifat kikir hilang dari dia. Barakallahu fikum. Sifat al-jaza' juga hilang dari dia. Keluh kesah. Orang yang sholat yang bagaimana? Karena orang yang sholat juga terkadang kita dapati kikirnya luar biasa. Barakallahu fikum. Pelitnya, minta-minta ampun. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum ala salatihim daimun. Yang salat ini adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan salat di setiap waktunya, di awal waktu dengan berjamaah. Barakallahu fikum. Tidak disibukkan dengan kesibukan apapun. Barakallahu fikum. Tidak disibukkan dengan kesibukan apapun. Petanikah dia? Dia tinggalkan pertaniannya untuk dia melakukan sholat. Peternak dia, dia tinggalkan ternaknya untuk melakukan sholat. Pedagang dia, dia tinggalkan dagangannya untuk melakukan sholat. Pebisniskah dia, dia tinggalkan bisnisnya untuk melakukan sholat. Pengusaha juga demikian. Baik. Apapun dia, dia tidak akan pernah tersibukkan dari menunaikan kewajiban sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atasnya. Siapa yang akan keluar dari sini? Orang yang melakukan sholat dan terus-menerus melakukan sholat sebagaimana mestinya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Afwan. Walladzina hum walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Siapa yang bakal keluar dari sini? Yaitu orang-orang yang pada harta mereka ada hak ma'lum. Hak yang sudah diketahui. Barakallahu fikum. Untuk siapa harta benda ini? Siapa yang akan diberikan? Siapa yang akan kita bantukan? Kepada siapa kita berbagi? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang-orang yang meminta-minta karena memang hajatan dan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Lis-sa'ili wal mahrum. Subhanallah. Orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Karena dua, barakallahu fikum, ada orang yang memang kebutuhannya mengharuskan dia meminta-minta. Ada juga sebenarnya dia sangat butuh tapi kehormatan diri dia yang menghalanginya untuk meminta-minta. Barakallahu alaikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang orang yang tidak meminta-minta ini padahal dia sangat butuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal miskin alladhi yatufu bainan nas tarudduhu al-luqmatu aw al-luqmatan." Bukanlah orang miskin itu yang senantiasa meminta-minta dari rumah ke rumah sehingga dia meninggalkan rumah itu setelah dia diberi sesuap nasi, barakallahu bikum, sesuap makanan atau dua suap makanan. Walakinnal miskin, akan tetapi orang miskin itu alladhi laysa lahu ghina yughnihi. Baik. Orang miskin yang sungguhnya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hajatan hidup dia. Akan tetapi dia tidak meminta-minta ke orang. Baik. Yang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang yang seperti ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang-orang menyangka, melihat, memandang dia seperti orang yang berkecukupan. Orang yang tidak tahu keadaan sebenarnya menyangka bahwa orang ini orang berkecukupan. Orang yang jahil, yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang yang tidak tahu keadaannya, barakallahu fikum, menyangka bahwa orang ini adalah orang yang berkecukupan, mapan hidupnya. Karena tidak pernah meminta-minta. Karena kebanyakan orang menyangka bahwa yang meminta-minta itulah orang yang berkebutuhan, padahal tidak. Boleh jadi sebaliknya. Yang meminta-minta itu sebenarnya orang yang memiliki kemampuan, tapi memang sudah menjadi profesi dia meminta-minta. Pekerjaan dia. Bukan karena hajatan. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum. Iffah, kehormatan dan harga diri dia ada yang menghalangi dia untuk meminta-minta ke orang. La yas'aluna an-nasa ilhafa. tidak menengadahkan tangannya untuk minta-minta kepada orang. Itulah orang yang miskin yang sesungguhnya, yang perlu kita beri, kita santuni. Barakallahu fikum. Kita lihat barakallahu fikum, si fulan pekerjaannya cuma itu saja, tidak ada pemasukan lain. Ya alhamdulillah kalau mungkin ada orang yang ngasih, dan juga selama itu tidak meminta-minta. Pekerjaannya ada alhamdulillah, cuma tidak mencukupi barakallahu fikum kebutuhan-kebutuhan dia, atau mungkin kita katakan kurang. Maka orang-orang yang seperti ini yang layak untuk diberi. Subhanallah. Baik, yang pertama alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Yang ketiga, barakallahu alaikum, orang yang keluar dari area ini, area kikir dan berkeluh kesah, adalah orang-orang yang membenarkan adanya hari kiamat. Dia tahu betapa beratnya hari kiamat itu, sehingga senantiasa dia berbekal diri. Termasuk diantaranya adalah memberi, berbagi, bersedekah. Baik. Ya tentunya yang wajib untuk dia keluarkan dan menjadi nomor satu untuk dia perhatikan adalah masalah zakat. Zakat harta dia. Barakallahu fikum. Kemudian kewajiban dia dalam menafkahi anak istrinya, keluarganya. Karena ini kewajiban dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i isman ayyudhayya may ya'ul." Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menyia-nyiakan, menterlantarkan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Malas sehingga dia tidak mendapatkan uang. Baik. Untuk dia barakallahu fikum berikan kepada anak istrinya. Alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adabi rabbihim mushfiqun. Yang mereka-mereka ini yang beriman akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, mereka-mereka itulah orang-orang yang sangat takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kita katakan dan sering kita katakan barakallahu fikum bahwa al-imanu bil yaumil akhir ini termasuk motor penggerak untuk kita beramal saleh. Semakin kuat keyakinan kita tentang hari kiamat, semakin kuat kita berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari itu. Subhanallah. Walladzina hum, kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzab rabbihim ghairu ma'mun. Sungguhnya azab Rabb mereka adalah azab yang tidak ada seorang pun boleh orang merasa aman dari azab itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu senantiasa kita setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita meminta doa agar supaya kita dimasukkan ke dalam surga? Barakallahu fikum. Minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari api neraka, itu sudah semestinya. Barakallahu fikum. Dan termasuk itmamun ni'mah, sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diampuninya dosa. Barakallahu fikum. Tamamun ni'mah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka." Allah menyebutkan tentang ampunan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dan yang akan datang, dan Allah menyatakan bahwa itu adalah kesempurnaan nikmat yang Allah berikan untuk Rasul-Nya. Subhanallah. Walladzina hum min adzabi rabbihim mushfiqun in adzaba rabbihim ghairu mahmun. Sungguhnya tidak ada seorang pun semestinya merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang akan terbebas dari sifat buruk tadi, keluh kesah dan kikir, adalah orang-orang yang li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Barakallahu alaikum. Menjaga kemaluannya dengan cara menikah kalau mampu. Sebagaimana kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaral syabab man istata'a minkul ba'ata falyatazawwaj fa innahu tayyib aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj fa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai orang-orang yang tidak memiliki pasangan, syabab, anak-anak muda, man istata'a minkul ba'ata falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah silakan menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan kalau tidak mampu silahkan berpuasa. Banyak berpuasa. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif, yang baik. Subhanallah. Menjaga kemaluan. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka, mereka salurkan syahwatnya. Barakallahu fikum. Aw ma malakat aymanuhum, atau apa-apa yang mereka miliki dari budak-budak perempuan, fa innahum ghairu malumin, karena dengan itu mereka tidaklah tercela. Menyalurkan syahwat di tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma sekedar mubah, bahkan mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendapatkan pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi wudhi ahadikum shadaqah." Dan ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, menjimainya, dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala shadaqah. Seorang bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun? Ya Rasulullah, adakah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya, menunaikan syahwatnya, ini kebutuhan daruri. Barakallahu fikum. Dengannya dia mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, araitum la wada'a fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia menyalurkannya di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah dia mendapatkan dosa? Barakallahu fikum. Dia melakukan perzinahan. Fakadzalika wada'a fi halalin kana lahu ajrun. Demikian pula ketika dia menyalurkannya di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Dalil ini pula yang dipegang oleh para ulama untuk mengharamkan penyaluran syahwat selain jima dengan istri atau budak perempuan. Dengan cara onani atau masturbasi. Atau yang lainnya. Penyaluran syahwat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Artinya selain dari ini mereka malu, tercela. Barakallahu fikum. Penyaluran syahwat dan termasuk penyimpangan, ya, ketika orang suka sama jenis dia, sesama jenis dia, homoseksual atau lesbian, azakumullah. Barakallahu fikum. Makanya termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum famatayib. Fa innahum ghairu malumin. Faman yataghawara dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari jalan untuk dia menyalurkan syahwatnya selain dua tadi itu, selain terhadap istrinya dan budak-budak perempuannya, faulaika humul adun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Subhanallah. Kita cukupkan usaha di sini. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan. Pernikahan direncanakan bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Apakah tidak jadi masalah di tanggal itu, ataukah diganti dengan tanggal yang lain? Tidak, ya, tidak ada permasalahan tanggal 1 Muharram, tanggal 2, tanggal berapapun. Barakallahu fikum. Tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Ya, kecuali mungkin orang-orang sebagian menganggap bahwa hari itu adalah hari yang menurut mereka sial untuk melakukan acara-acara. Di beberapa daerah mereka sangat anti untuk melakukan acara di tanggal 1 Muharram. Lah, bas. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengikuti keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Barakallahu fikum. Tentang perempuan haid yang masuk masjid, rajih bahwa mereka boleh masuk masjid selama mereka bisa, barakallahu fikum, menjaga keadaan dia, barakallahu fikum. Tentunya khilaf di antara para ulama, warrajih mereka boleh masuk masjid untuk hajatan-hajatan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu. Wallahu musta'an. Baik, ilahuna. Istimna haram dalam bentuk apapun. Istimna artinya melakukan sesuatu cara untuk mengeluarkan sperma, mani. Barakallahu fikum. Dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau dengan alat bantu seperti apa yang ada sekarang ini misalnya, yang mungkin orang buat untuk penyaluran hasratnya, tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kecuali dengan istrinya. Nah, barakallahu fikum. Kecuali dengan istrinya. Baik. Kecuali dengan istrinya. Istimna dengan istrinya. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.